Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqrarat bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwatu billahi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan membaca kitab Haqiqatu Al-Manhaj As-Salafi, yang ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk menuntut ilmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam bab penjelasan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya al-ta'ifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, ahlu sunnah wal jamaah atau as-salafi, mereka akan tetap ada ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Dan yang terakhir yang kita bawakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengutus dari umat ini atau mengangkat dari umat ini seseorang yang yujaddidu, yang memperbaharui agamanya, yakni menghidupkan sunnah-sunnah di dalam Islam. Dan di sana juga ada beberapa manusia atau beberapa orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu adalah para ulama yang bertugas menafikan tahrifnya orang-orang ghulu, kemudian menghancurkan tipu daya orang-orang batil dan melawan takwilnya orang-orang jahil. Sampai hal ini terjadi ila qiyamis sa'ah, di saat kaum muslimin bersama imamnya yaitu Imam Mahdi dan bersama Nabi Isa alaihi salam. Maka dalam pertemuan ini kita akan membacakan hadis yang berkaitan tentang hal itu. As-sabi' yang ketujuh, al-ikhbaru binuzuli Isa ibn Maryam alaihi salam, kabar dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Wa yaqudu hadhihi at-ta'ifa al-mansurah, dan menggiring ta'ifa al-mansurah ini hakiman bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau menghakimi dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dijelaskan dalam kisah atau dalam hadis ini bahwasanya mereka akan tetap ada. Faqad rawahu Muslim, faqad rawahu Muslim, telah diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihihi, di dalam sahihnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya. Layusikanna, hampir-hampir, ayan zilafikum Ibnu Maryam sallallahu alaihi wasallam, turun kepada kalian Ibnu Maryam sallallahu alaihi wasallam, hakaman muqsitan, seorang hakim yang adil, seorang hakim yang adil. Fayaksirus salib, maka dia pun akan menghancurkan salib. Wayaqtul al-khinzir, dan membunuh babi-babi. Wayadu'al jizyah, dan meletakkan, menghapus jizyah. Maksudnya apa? Menghapus jizyah bukan mereka tidak bayar jizyah, tetapi tidak ada pilihan, masuk Islam atau perang. Ya. Kalau sekarang di dalam Kitabul Jihad, ya, disebutkan ketika dia ketika kaum muslimin berperang, ditawarkan, ya, masuk Islam kalau tidak mau berperang. Kalau atau sebelumnya membayar jizyah, ya. Masuk Islam kalau tidak mau membayar jizyah. Kalau tidak mau pula baru berperang, ya. Nanti di akhir zaman tidak ada pilihan. Karena tidak dibutuhkan harta. Itu maksudnya wada'al jizyah, dan meletakkan jizyah, yakni menghapus jizyah. Tidak ada pilihan, masuk Islam atau perang. Wa yafidul mal, dan harta melimpah. Hatta la yaqbaluhu ahadun, sampai tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Kapan ini? Ketika zaman Nabi Isa, dan di saat itu ada Imam Mahdi. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, wallahi demi Allah, layanzilanna Ibnu Maryam hakaman adilan, sungguh Ibnu Maryam, yakni Nabi Isa, akan turun hakaman adilan, sebagai hakim yang adil. Falyaksiranna, maka dia akan menghancurkan as-salib, salib. Walayaqtulanna al-khinzir, dan akan membunuh khinzir, menghilangkan babi. Walayadha'anna al-jizyah, dan meletakkan jizyah, yakni menghapus jizyah. Walatutrakanna al-qilas, dan akan ditinggal al-qilas. Qilas ini adalah unta yang berharga, ya, unta yang berharga. Ditinggalkan kenapa? Disebutkan oleh para ulama dalam syarah hadis ini, karena mereka tidak butuh, saking banyaknya harta, melimpahnya harta, tidak butuh dengan unta-unta yang ada. Saking melimpahnya dan saking sejahteranya di saat itu. Harta yang sekarang berharga, ya, yang biasanya berharga, ya, seperti disebutkan di sini qilas, qilas itu tadi unta yang mahal, unta yang bagus, ya. Itu ditinggalkan. Fala yus'a 'alaiha, maka tidak ada seorang pun yang mengambilnya, ya, merawatnya. Saking banyaknya apa? Harta. Wala yadhhabanna asy-syahna, dan sungguh akan hilang asy-syahna, yakni perseteruan. Wattabaghudu, dan saling membenci. Wattahasudu, saling iri dengki. Di saat itu sudah tidak ada. Ya. Di saat itu tidak ada. Tidak ada perselisihan, cekcok satu dengan yang lainnya. Naam. Tidak ada saling membenci satu dengan yang lainnya. Tidak pula ada iri dengki. Dan ini adalah gambaran nanti di surga, ya. Di surga pun akan seperti ini. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang seperti ini. Wala yud'awanna ilal mal fala yaqabbaluhu ahadun. Sungguh diseru, diajak untuk mengambil harta, ya. Fala yaqbaluhu ahadun. Maka tidak ada yang merespon satu pun, ya. Tidak ada yang menanggapinya. Orang pengumuman di pasar, di mana pengumuman, ayo siapa yang pengin harta? Siapa yang menginginkan sedekah? Diumumkan, ya. Di tempat-tempat ramai. Tetapi tidak ada yang menoleh, tidak ada yang respon dari manusia. Karena tadi juga bahkan harta yang berharga saja sudah tidak dihiraukan, ya, tidak ada yang mengambil. Karena masing-masing sudah merasa puas dengan yang ada, saking sejahteranya. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fiikum wa imamukum minkum. Bagaimana keadaan kalian jika turun kepada kalian ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa, ya, wa imamukum minkum, dan imam kalian, yakni pemimpin kalian, minkum dari kalian, yakni Imam Mahdi itu, ya, yakni maksudnya adalah Imam Mahdi. Karena nanti akan kita baca lagi hadis yang berikutnya, ketika Nabi Isa ini turun kemudian dipersilahkan oleh Imam Mahdi, tetapi Nabi Isa menolaknya. Warawa aidan, ini kita akan membaca hadisnya. Warawa aidan, dan diriwayatkan juga min tariqi Jabir ibn Abdullah, dari jalan Jabir ibn Abdullah, qala, berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasa ada sekelompok dari umatku, yuqatiluna 'alal haqq, yang mereka terus berjuang di atas al-haq, berperang di atas al-haq, zahirina, yang mereka selalu menang. Ya, kemarin sudah kita jelaskan makna zahirina ini ada dua, yakni menang bisinan, bisayf wal sinan, yaitu pedang dan senjata, yang kedua bil adillah wal burhan, yaitu dengan dalil-dalil dan burhan, ya, hujjah. Yang kedua ini ahlus sunnah tidak akan kalah, selalu menang. Kapan, sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai tegaknya hari kiamat, ya, sampai tegaknya hari kiamat. Yakni yang dimaksud tegak hari kiamat di sini adalah ila qurbi qiyamis saah, sampai mendekati tegaknya hari kiamat, sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam hadis yang lain. Qala fayanzilu Isa, kemudian turunlah Nabi Isa ibnu Maryam, yakni ibnu Maryam sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu amiruhum, maka berkata amiruhum, yaitu berkata pemimpin mereka, yaitu pemimpin kaum muslimin. Ini isyarah yang dimaksud amir di sini, yaitu pemimpin di sini adalah Imam Mahdi, ya, Imam Mahdi. Mengatakan kepada Nabi Isa, ta'ala salli lana, kemari. Ketika turun, ya, Nabi Isa dipanggil, kemari, salli lana, salatlah imami kami, ya, salatlah imami kami. Fayaqulu, kemudian Nabi Isa ini berkata, la, tidak, inna ba'dakum ala ba'din umara'u takhrumatullahi, ya, takhrumatullahi hadhil ummah. Sesungguhnya di antara kalian, ya, satu di antara kalian adalah pemimpin. Nah, ada pemimpin yang ini merupakan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini. Artinya di antara pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan pemimpinnya dari umat ini, bukan dari umat yang lain. Karena Nabi Isa bukan umat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara syariat, artinya praktiknya bahwasanya nanti Nabi Isa ini menjadi umat Nabi Muhammad di akhir zaman karena mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, syahidnya di sini Nabi Isa menolak untuk mengimami kaum muslimin, yang di dalam riwayat lain disebutkan itu di waktu subuh terjadinya di waktu subuh, kemudian turunlah Nabi Isa di saat Imam Mahdi akan mengimami, kemudian setelah itu dipanggillah Nabi Isa untuk mengimami, tetapi beliau menolaknya. Warawa aydan, dan diriwayatkan pula min hadisin Nawas ibn Sam'an, dari hadis Nawas ibn Sam'an qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal dzata ghadatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang dajjal di satu waktu atau di satu pagi, ila an qal, sampai ucapannya ba'da an dzakarahu wa fitnatahu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang dajjal dan fitnah dajjal. Ini hadisnya panjang, ya. Hadisnya panjang. Di sini muallif rahimahullahu taala hanya membawakan potongannya, yaitu potongan ketika Nabi Isa turun. Fa bainama hum kadzalik, dan ketika mereka dalam keadaan itu, yakni keadaan salat atau keadaan datangnya dajjal, ya, ketika datangnya dajjal. Idba'athallahu Isa ibn Maryam. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengutus, yakni menurunkan Nabi Isa ibn Maryam. Fayanzilu 'inda al-manaril bayda. Maka Nabi Isa turun, yaitu di manaril al-bayda, yaitu di menara putih. Syarqi Dimashq, ya, di arah timur Dimashq. Ila an qal, sampai pada kalimat atau pada ucapannya, thumma ya'ti Isa ibn Maryam. Ini beliau banyak dipotong dan beliau ingin meringkas, ya, meringkas kisahnya. Summa ya'ti, mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa membaca secara keseluruhan hadis ini. Summa ya'ti Isa ibn Maryam qaumun, kemudian datang satu kaum kepada Nabi Isa ibn Maryam. Qad asamahu Allahu minhu, yang Allah Subhanahu wa taala telah melindungi mereka. Fayamsahu an wujuhihim wa yuhaddithuhum bidarajatihim fil jannah. Kemudian Nabi Isa mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan kepada mereka derajat-derajat mereka, yakni tempat-tempat mereka fil jannah, di surga. Yakni yang dimaksud kaum di sini adalah yaitu Taifah al-Mansurah, ya. Taifah al-Mansurah. Mereka mendatangi Nabi Isa untuk meminta nasihat dan seterusnya. Ya. Maka Nabi Isa pun menjelaskan tentang derajat-derajat mereka di surga. Fabayna ma huwa kadzalik. Dan ketika keadaan seperti itu, id auhallahu ila Isa, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Isa, "Inni qad akhrajtu ibadan li." Aku telah mengeluarkan beberapa hamba, beberapa hambaku. La yadani li ahadin biqitalihim. Tidak ada seorang pun yang mampu memerangi mereka, melawan mereka. Ya. Saking kuatnya mereka, ya, saking kuatnya mereka. Siapa mereka? Yakni Ya'juj wa Ma'juj, ya. Mereka itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Mereka memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faharriz ibadi ila tur. Maka kumpulkanlah, ya. Berlindunglah bersama hamba-hambaku ila tur, ke gunung Tur. Yakni bersembunyi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, hamba-hamba tersebut yakni Ya'juj dan Ma'juj, tidak ada seorang pun atau tidak ada satu kelompok pun yang bisa mengalahkan mereka. Saking kuatnya, kuatnya mereka. Wa yab'atsullah Ya'juj wa Ma'juj. Dan Allah mengutus Ya'juj dan Ma'juj. Ini yang dimaksud ibadan li, hamba-hambaku. Hal ini menunjukkan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ini adalah dari bangsa Adam, ya. Dari bangsa Adam, manusia. Wahum min kulli hadabi yansilun. Dan mereka turun dari setiap tempat-tempat tinggi. Tentang sifat Ya'juj dan Ma'juj dan apa yang mereka lakukan, tentunya ini membutuhkan waktu, ya, dan dijelaskan dalam penjelasan tentang asratus sa'ah, ya, asrat as-sa'ah, yakni tanda-tanda hari kiamat. Fayamurru, maka fayamurru awailuhum, maka awal mereka ini, yaitu barisan depan mereka ini, melewati ala buhayratin tabariyah, yaitu melewati danau Tabariyah, ya, danau Tabariyah. Fayashrabuna, yang ada di daerah Syam. Fayashrabuna ma fiha, maka ini pasukan yang paling depan ini minum dari apa? Dari danau tersebut. Wa yamurru akhiruhum, kemudian yang terakhirnya lewat. Fayaquluna, mereka mengatakan, ini yang terakhir, pasukan mereka yang terakhir mengatakan, laqad kana bihadhihi marratan ma'un. Sungguh di tempat ini sebelumnya ada air. Itu. Jadi maksudnya air itu habis oleh pasukan apa? Awal mereka, pasukan depan mereka habis karena diminum. Sehingga yang terakhir ini enggak kebagian, ya. Yang terakhir ini ketika melihat danau tersebut sudah kering. Ya, sudah kering. Makanya mereka mengatakan sungguh sebelumnya ini di sini ada air. Gitu. Padahal teman-temannya yang minum. Saking apa? Buasnya mereka, ya. Wa yuhsaru Nabiyullah Isa wa ashabuhu. Dan Nabi Isa dan para sahabatnya, yakni Ta'ifah Al-Mansurah ini, ya, mereka ini Ta'ifah Al-Mansurah bersama Nabi Isa. Yuhsaru, dikepung, ya, dikepung oleh Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi mereka tidak bisa masuk dan tidak bisa apa? Mengelukai kaum muslimin. Karena Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka. karena Allah sudah memerintahkan untuk apa? Mengungsi atau ke tempat tadi, Gunung Tur. Hatta yakuna ra'su as-sawri li ahadihim khairun min mi'ati dinar. Sampai kepala sapi itu lebih berharga dari mereka, ya, daripada harta 100 dinar. Satu dinar itu kurang lebih 4,25 gram. Ya. Berarti kalau diuangkan 1 gramnya 1 juta berarti berapa? 4.250 kali 100. Sekian, gitu ya. Itu lebih berharga kepala sapi itu dengan harta seperti itu. Kenapa? Karena mereka dikepung, ya, sulit makan, ya, sulit. Gitu. Akhirnya bagaimana? Li ahadikum al-yaum, ya, bagi kalian pada saat itu, ya, pada saat ketika dikepung oleh Ya'juj dan Ma'juj. Fayarghabu Nabiyullah Isa wa ashabuhu. Maka Nabi Isa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan para sahabatnya, yakni kaum muslimin, yakni Thaifah Al-Mansurah. Ilallah, kepada Allah. Ai ilallah yakni kepada Allah. Yakni berdoa maksudnya. Nabi Isa dan kaum muslimin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Fayursilullahu alaihim an-naghaf fi riqabihim ay ad-dud. Maka diutus, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus, mengirim kepada mereka, yaitu kepada Ya'juj dan Ma'juj, an-naghaf. Apa naghaf? An-naghaf fi riqabihim, di leher-leher mereka. Apa itu naghaf? Ay ad-dud. Naghaf itu adalah sejenis ulat. Ya, sejenis ulat di leher mereka. Ini menunjukkan besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pasukan, ya, yang kuat, yang tidak ada satu kelompok pun yang bisa mengalahkannya. Allah Subhanahu wa taala kalahkan hanya dengan diutus dud, ya, diutus apa, ulat dan yang semisalnya. Akhirnya mereka mati semua, ya, mati semua. Allah tidak perlu menghempaskan mereka dengan bala tentaranya yang besar, ya, atau misalkan mengirim malaikat dengan menimpahkan kepada mereka gunung-gunung atau yang semisalnya. Tidak, cukup bagi Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka ulat, ya. Fayusbihuna farsa, maka mereka pun menjadi bangkai-bangkai, mati, ya. Kamauti nafsin wahidatin, yaitu mati dalam waktu seketika dengan waktu bersamaan, ya. Sungguh mudah bagi Allah Subhanahu wa taala membinasakan, ya, membinasakan makhluknya yang durhaka. Di antaranya kan mereka, kesombongan mereka itu, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, setelah mereka membunuh seluruh, ya, penduduk dunia, ya, dibunuh semua oleh mereka kecuali kaum muslimin yang berlindung bersama Nabi Isa. Mereka pun mengatakan, sungguh penduduk dunia ini sudah kita bunuh, maka kita akan membunuh penduduk yang ada di langit. Kesombongan mereka seperti itu. Dan bagi Allah gampang, cukup Allah menurunkan kepada mereka an-naghaf, ya, ay al-qatla, yaitu terbunuh ya dengan berbarengan. Summa yahbitu Nabiyullah Isa, kemudian setelah Ya'juj dan Ma'juj ini terbunuh, turunlah Nabi Isa wa ashabuhu dan para sahabatnya, yakni kaum muslimin, ilal ard, ke bumi. Setelah mereka terkurung di Gunung Tur, ya, mereka turun. Turun ke bumi setelah mereka berdoa kepada Allah. Dan setelah tentunya Nabi Isa mendapatkan kabar bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj sudah menjadi bangkai. Sudah mati semua. Turunlah. Ilal ardi, ke bumi, fala yajiduna fil ardi. Maka mereka pun, yakni Nabi Isa dan para sahabatnya dan kaum muslimin, tidak menemukan fil ardi, di bumi, maudhi'a shibrin, satu jengkal pun, illa mala'ahu zahamuhum wanatnuhum, kecuali telah dipenuhi oleh bangkai-bangkai mereka dan bau busuk mereka. Ini menunjukkan jumlah mereka luar biasa, ya. Saking banyaknya mereka. Makanya tadi disebutkan apa? La yadani li ahadin biqitalihim. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan mereka. Selain jumlahnya mereka banyak, juga apa? Mereka diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Naam. Sehingga ketika mereka mati, ya, tidak ada sejengkal pun dari bumi ini kecuali dipenuhi oleh bangkai mereka. Fayarghabu Nabiyullah Isa wa ashabuhu. Maka Nabi Isa dan kaum muslimin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayursilullahu tayran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus burung. Ka'naqil bukhti, yang lehernya seperti unta, ya, yang lehernya seperti leher unta. Fatahmiluhum, maka burung tersebut membawa bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Fatatarahuhum haythu syaa Allah, maka burung-burung tersebut melemparkan mereka sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, dibuang kemana hanya Allah yang tahu. Summa yursilullah mataran, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. La yakunnu minhu baitun baitu madarin wala wabarin, tidaklah meninggalkan rumah, wala wabarin, tidak pula kemah. Fayaghsilul arda, maka hujan itu pun mencuci, membersihkan bumi. Hatta yatrukaha kazzalafah, sampai meninggalkan bumi tersebut dalam keadaan licin, bersih, maksudnya bersih. Summa yuqalu, kemudian dikatakan lil ardi, ke bumi tersebut, anbiti samarataki, tumbuhkanlah buah-buahanmu, yakni subur, suburlah kembali. Waruddi barakataki, dan kembalikanlah barakahmu. Ini adalah kisah Nabi Isa bersama Taifah Al-Mansurah, ya. Bersama Taifah Al-Mansurah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam awal hadisnya, yaitu la tazalu taifatun min ummati, ya. Senantiasa akan ada sebagian dari umatku, kelompok dari umatku, yuqatiluna 'alal haq, yang mereka berperang di atas al-haq. Zahirina ila qiyamis sa'ah, yang mereka selalu menang, ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Dan ini adalah akhir-akhir dari hari kiamat, ya, ketika Nabi Isa setelah membunuh Dajjal kemudian muncul Ya'juj dan Ma'juj, ya. Kemudian setelah terbunuhnya Ya'juj dan Ma'juj, disitulah kehidupan yang aman, tentram dan penuh dengan kesejahteraan. Sebagaimana disebutkan di hadis-hadis yang sebelumnya, ya, di hadis-hadis yang tadi pertama yang apa disebutkan harta-harta sudah tidak dipedulikan, ya. Bahkan harta yang berharga, unta yang paling bagus, tidak ada yang menghiraukan. Bahkan orang menyeru untuk memberikan hartanya, menyeru di tempat-tempat ramai, menyeru siapa yang mau harta, siapa yang mau uang, siapa yang mau tanah, siapa yang mau kendaraan, siapa yang mau, dan seterusnya. Tidak ada seorang pun yang menyambutnya, tidak ada seorang pun yang menyahutnya. Ini akhir-akhir dari apa kehidupan dunia, ya, akhir-akhir di kehidupan dunia. Nanti akan kita baca lagi lanjutan dari hadis ini yang di akhirnya akan disebutkan, ya, disebutkan bahwasanya nanti di akhir keadaan seperti ini Allah Subhanahu wa taala mengutus rih, angin, yang angin tersebut akan mencabut nyawa seorang yang berada, yang masih berada di dalam dadanya keimanan walaupun sebiji sawi. Kemudian tersisalah di saat itu syirarun nas, orang-orang yang paling buruk, ya. Orang-orang yang paling buruk. Fa alaihim taqumus saah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kiamat ditegakkan di atas mereka, sehingga tidak tersisa kaum muslimin apalagi Thaifah Al-Mansurah di saat itu, karena mereka sudah apa? Sudah meninggal, ya, sudah wafat sebelum terjadi hari kiamat. Insyaallah sambungannya akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.